العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كبسول مأمول بلا حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أعضاء أهل بيته الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والروحي مولانا شيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمفين البنجري والشيخ حاج محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم من الرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيتي أن الله تعالى يرزقنا وأهل بيتنا وذريتنا وأصحابنا الشفاء العاجل من جميع الأمراض الباطنية والظاهرية رزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق المئة بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم بكرمه ورحمته وفضله جنة الفردوس بغير حساب. وعلى كل ما نوى بسلف وصلب إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه وبعد، فيا أيها الأخ الصالح الأود الناصح إني أوصيك ونفسي بتقوى الله وصية رب العالمين في كتابه المبين للأولين والآخرين. Kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Maka, wahai saudaraku seagama yang sudah diberi anugerah iman, yang aku cintai, yang mempunyai hati yang baik, ketahuilah bahwasanya aku menyampaikan wasiat kepada diriku dan kepada engkau dengan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang dicantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ditujukan wasiat itu bagi semua hamba Allah yang dahulu dan seterusnya. Wasiat itu yaitu yang dinamakan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia ibaratun an ijtinabi ma nahaa Allahu anhu wa fi'li ma amara Allahu bih. Maksud daripada takwa itu adalah menjauhkan diri daripada semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbuat semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha ikhtiarnya untuk menjauhkan diri dari yang dilarang Allah, yaitu harus mempunyai makrifat kepada Allah yang mewarisi takut hati kepadanya. Artinya kita harus mengenal akan Allah yang sangat besar itu. Contohnya, kalau samut atau nyamuk menggigit kita, sudah kita kada tahan membiarkannya. Pasti kita menjauhkan diri daripada gigitan nyamuk dan semut itu tadi. Apalagi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah melihat orang-orang yang disiksa di penjara, maka rasanya hati kita takut masuk penjara. Padahal hanya di dalam dunia. Belum lagi siksaan Allah di akhirat. Dengan memperhatikan dua contoh itu tadi, insya Allah hati kita takut kepada Allah sesudah kita mengenal akan kebesaran Allah. Orang yang belum mengenal kebesaran Allah pasti tidak bisa takut kepada Allah. Misalnya, orang yang tidak tahu kebesaran gurunya, maka tidak bisa ia takut akan gurunya itu. Maka gurunya dianggapnya teman biasa, manusia biasa. Malahan gurunya dianggapnya lebih remeh daripadanya. Akibat tidak makrifat, belum mengenal. Orang yang bisa menghormat guru, orang yang sudah kenal kebesaran guru itu. Guru pertama diwajibkan melajari akan si murid. Dua, guru disuruh memelihara murid itu. Guru disuruh mendoakan murid itu. Guru disuruh beribadah pahalanya untuk si murid. Kok begitu? Pahala guru dibagi-bagi untuk murid. Gak masuk akal. Nah begini, guru itu seperti ayah. Setiap orang tua wajib menafkahi anak-anaknya. Maka jelas, setiap orang yang punya guru, ibadah-ibadah guru itu diserahkan Allah kepada, diserahkan guru kepada Allah, mohon pahalanya diberi ganda, dibagikan kepada anak-anak muridnya sebagai anak-anak tanggungannya. Sebagaimana orang punya anak buah, wajib mencarikan nafkah gasan anak buahnya untuk anak buahnya. Jelas? Dan setiap guru tidak ada mempunyai sifat amarah terhadap muridnya. Dia mempunyai kasih sayang kepada muridnya di atas daripada kasih sayang ibu bapak terhadap anaknya. Sekali lagi, lebih kasih sayang guru terhadap murid dari ibu bapak si murid itu terhadap anaknya tadi. Arhamun nasi bin nasi al-ulama, hadis Nabi. Ulama itu paling kasih sayang dari manusia terhadap manusia. Tapi Allah lebih-lebih lagi arhamur rahimin. Nah kalau orang sudah betul-betul yakin bahwa Allah itu besar dan kasih sayang, niscaya dia takut kepada Allah Ta'ala dan dia mengharap kepada Allah. Nah, saya sudah ada takut kepada Allah, sudah ada mengharap kepada Allah, karena sudah mengaji dengan yakin masalah sifat-sifat Allah, baru kita beralih. Apa yang dilarang Allah? Mau tidak mau, kita pasti berusaha, berikhtiar dengan keras mengaji apa-apa yang dilarang Allah. Kalau mengaji makrifat sahaja, maka hasilnya hanya takut dan mengharap. Tapi yang dilarang Allah, dia tidak mengaji, maka tetap pekerjaannya pasti tak kerja yang dilarang, sebab dia belum tahu yang dilarang itu. Demikian jiwa mengerjakan yang disuruh tidak bisa, karena dia belum tahu apa-apa yang disuruh Allah. Nah, oleh sebab itu mengaji ma'rifat sampai menghasilkan takut dan harap, mengaji segala larangan Allah, mengaji segala suruhan Allah, kalau ma'rifat tidak ada penghabisannya. Kalau larangan Allah sangat banyak hitungannya, suruhan Allah pun sangat banyak hitungannya. Oleh sebab demikian, sadarlah, tidak ada menuntut ilmu agama yang disebut tamat atau tuntung, tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu agama mulai kecil sampai ke liang lahat. Tidak ada orang menuntut ilmu satu bulan selesai. Tidak ada. Harus sampai mati. Karena suruhan Allah sangat banyak, yang dilarang Allah pun sangat banyak. Mengenal Allah makrifat, Allah tidak ada batas, maka makrifat pun tidak ada batas. Sekadar kita makrifat kepada Allah, sekadar itu kita bisa melaksanakan takwa kepadanya. Sekadar kita makrifat dan takwa di dunia, sekadar itulah kita lezat nantinya di dalam surga. Maka selama umur ada di dunia ini, kita berusaha sekeras-kerasnya dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruhani para masyayikh-masyayikh kita dan judut-judut atau nenek moyang kita, maka kita akan mendapat kelezatan yang luar biasa nanti di dalam firdaus surga yang paling tinggi, yang di firdaus itulah duduknya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung bagi orang yang umur dari kecil sampai tua 70 diisi siang dan malam dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Rugi orang yang umurnya diisi dengan menuntut yang bakal ditinggalkannya atau yang hancur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal yang jernih, sehingga dengan perantara akal yang jernih yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa memilih mana yang mestinya diambil, mana yang mestinya ditinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan. Bahkan sebelum kita meninggalkan, banyak terjadi dunia sudah meninggalkan. Tidak sedikit orang kaya yang mendadak menjadi orang fakir. Betul? Tidak sedikit pejabat yang mendadak jabatannya dicopot. Sebelum dia mati, udah ditinggalkan oleh dunia. Istri dan anak buah adalah dunia. Banyak terjadi sebelum mati, sudah ditinggalkan istri. Belum mati, sudah ditinggalkan anak-anaknya. Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya harapan kita, memberikan kita akal yang bersih. Karena ciri-cirinya akal yang bersih, memilih yang kekal abadi. Wallahu khairun wa abqa. Yang paling baik dan paling kekal. Tidak ada dua, hanya satu, yaitu Allah. Semoga akal kita bersih, jernih diberi Allah, sehingga kita memilih Allah dari yang lain-lainnya. Yang lain dari Allah pasti akan meninggalkan kita. Kadang-kadang di dunia sudah ditinggalkan kita. Istri kita kadang-kadang di dalam sehari semalaman itu 2-3 jam tidak mau ngomong dengan kita. Karena apa? Karena dia marah dengan kita. Padahal dia mulai awalnya sudah menerima uang mahar dari kita. Kemudian dia menerima uang untuk pakaian, menerima uang untuk makan minum, menerima pendidikan pelajaran agama dari kita, tidur di rumah kita. Namun terjadi pernah sehari semalaman 2 jam istri kita tidak ngomong dengan kita. Marah, mukanya tidak lagi senyum. Betul? Betul? Seakan-akan kita ini dianggap istri najis. Seakan-akan kita dianggapnya adalah bangkai yang lebih bosok. Jadi dia membenci dan menjauh. Soal biasa, sebab istri bukan orang yang paling baik. Istri bukan orang yang kekal. Wallahu khairun wa abqa. Yang paling baik, yang paling kekal kata Al-Quran adalah satu, Allah. Biarlah istri begitu, biarlah harta begitu, biarlah teman-teman begitu, biarlah segala macam dunia begitu-begitu, tapi yang penting Allah jangan sampai hilang di otak, di hati, di pengerasaan kita. Watruk minal azwaj man ma sa'adat fi ta'atin wa akhtar azuban fa'udila. Di dalam kitab Kifayatul Adhiyah, lepaskan olehmu dari istri-istri kamu yang tidak menolong, membantu, mendukung akan kamu yang melaksanakan taat ibadat kepada Allah. Kamu ditugaskan untuk melajari dan mengamalkan ilmu. Kemudian istri kamu tidak membantu pekerjaan kamu itu, maka perintah watruk, serahkan kepada ibu bapanya. Maka kita ahli sunnah wal jamaah punya dalil 4, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau sudah istri yang kita mahar tidak membantu mendukung kerjaan kita yang seperti kerjaan Rasulullah ini, apalagi yang bukan istri. harus kita lepas semuanya, karena tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, berarti kita dapat mudaratnya. Jadi berjauhlah. Ittaqillaha sahiban wa da'inna sajaniba. Bikinlah sahabatmu itu hanya satu, yaitu Allah. Maka manusia itu lemparlah ke samping. Begitu di dalam kitab Minhajul Abidin. Fattishin nasa tajidhum aqariba. Silahkan engkau meneliti manusia-manusia yang ada sekarang, pasti jumlahnya mereka itu sifatnya tidak lain seperti kala jangking yang menyakiti akan pikiran dan hatimu saja. Berjauhlah dari kala-kala jangking itu. Karena kalau kamu berdekat dengan kala jangking, kamu sakit. Kalau sakit hati, kamu jadi anggota iblis. Dan akan su'ul khatimah. Syekh Samman Al-Madani di dalam manaqib beliau. Beliau mulai kecil, artinya seterusnya. Tidak ada teman beliau, hanya dua golongan. Pertama, ulama dan penuntut ilmu. Dua, orang-orang soleh. Lain daripada dua golongan itu, sama sekali beliau tidak mau berteman. Itulah paguruan Datu Kita Kalampayan. Kalau disebut Datu Kalampayan murid Syekh Samman, apa arti murid? Arti murid itu agak punya guru. Arti guru itu alladzi akhadta halahu syaikhuka, alladzi akhadta halahu la man akhadta maqalahu. Bermula yang disebut guru kita, yang kita ikuti langkah-langkah mereka. Bukan guru kita, yang kita ambil kata-katanya sahaja. Kalau kata-katanya yang diambil, kita akan menjadi orang pembicara. Kalau menjadi orang pembicara, di mana-mana berbicara, tidak ada lain tujuan selain daripada meurak kata-kata. Yang disebut ulama ululisan, yang disebut ulama munafik. Adapun yang disebut ulama-ulama Allah, mereka yang dipentingkan adalah ilmu dan amal, bukan bicara. Syekh Samman berarti Datu Kalampayan. Sebab Datu Kalampayan ini bagaimana Syekh Samman, begitulah Syekh Arsad. Karena Syekh Arsad murid Syekh Samman. Bagaimana Syekh Samman, begitu Syekh Arsad. Itu maksudnya yang disebut murid. Yang kita bicarakan Syekh Samman-nya, berarti Datu Kalampayan kah itu juga. Ini manaqib Syekh Samman dan Syekh Arsad Kalampayan nang ringkas. Termasuk nang kaya Jawa Mi'ul Kalim. Sedikit kata-kata, tapi padat isinya. Pertama, tidak bergaul kecuali kepada orang yang betul-betul menguasai ilmu agama. dan orang yang betul-betul menuntut ilmu agama. Nomor dua, orang yang soleh, istilah sebahagian orang wali. Lain dari dua ini, beliau tidak berteman seumur hidupnya. Yang kedua, Syekh Seman sama dengan Syekh Arsa. Mengutamakan khulwat dan uzlah daripada bergaul. Jelas? Jelas? Hobi beliau khulwat dan uzlah, terkecuali bergaul yang hukumnya adalah khulwat dan uzlah, malahan ditambah lagi di dalam gaulan itu selain daripada khulwat dan uzlah adalah masuk menjadi benteng yang teguh dan kuat, seperti majelis ilmu yang betul-betul ilmunya manfaat. Dan tidak ada di majelis itu yang tidak patut terjadi. Maka majelis itu namanya Hisnun Hasil, sesudah khulwat dan uzlah. Dua, berjamaah di dalam sholat dan majelis-majelis lainnya seperti majelis zikir. Nah, ini pun jamaahnya yang betul-betul bersih. Kalau semua yang disebut tadi, majelis ilmunya, majelis jamaah yang lain-lain, maksudnya sholat berjamaah dan lainnya, sudah berubah daripada yang betul, maka kita disuruh jangan bergaul lagi di situ. Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Pantangan umatku ikut di dalam majelis yang ada campurannya bid'ah. Jadi jelaslah bahwa diri kita ini taksir mengaji ma'rifat. Oleh sebab itu, takut dan harap kepada Allah sangat sedikit. Itu pengakuan kita. Yang kita takuti itu lapar. Yang kita takuti haus. Yang kita takuti garing. Yang kita takuti kurang duit. Yang kita takuti macam-macam. Semua yang tidak patut ditakuti, itu yang ditakuti. Yang disuruh takuti yaitu Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin wa iyaya farhabun. Kenapa tidak? Karena kita banyak mengenal yang lain dari Allah daripada mengenal Allah. Lebih jelas yang lain dari Allah di hati kita daripada jelasnya Allah di hati kita. Buktinya lebih takut kepada yang lain dari Allah daripada takut kepada Allah. Ada yang takut melepas pekerjaan yang haram, karena di dalam pekerjaan haram itu adalah pada ringannya, pemakannya. Kalau unda lapas, kalau saya lepaskan kerjaan ini, gimana saya makan lagi? Padahal kerjaan itu wajib dilepas karena haram, seperti riba dan lain. Yang kedua kita mengakui taksir, meninggalkan yang dilarang Allah. Buktinya kita kurang menggunakan waktu, mengisi waktu, belajar apa-apa yang dilarang Allah. Yang ketiga kita mengaku taksir, mengerjakan yang disuruh Allah. Buktinya belajar napa-napa yang disuruh Allah, kita kada tapi rajin. Banyak waktu diisi yang bukan daripada yang demikian itu. Asal pengakuan tadi berhasilnya kita bersifat tawadhu. Tapi kalau kita terkebur sebaliknya, kita merasa ma'rifat sudah komplit, merasa takwa sudah sempurna, maka itu namanya orang yang paling jahil. Takwa kepada Allah menjauhkan diri. Karena apa jadi menjauhkan diri? Karena takut. Apa yang dijauhkan? Yaitu yang dilarang oleh Allah. Jadi dasarnya takut dulu kepada Allah, mengaji akan apa-apa yang dilarang Allah, baru bisa melaksanakan ijtinab ma'nahallah anhu. Yang kedua, mengaji dulu sifat-sifat kasih sayangnya Allah. Udah tahu, lalu mengharap. Dengan adanya mengharap, bisa kita mengaji apa yang disuruh Allah, lalu mengerjakannya. Jadi dasarnya, meninggalkan yang dilarang Allah karena takut kepada Allah. Mengerja yang disuruh Allah karena mengharap akan Allah tadi. Jelas? Jelaskah susunan katanya? Maka takwa yang dimaksud itu tadi, itulah wahia al-musammatu bil istiqamah. Takwa itulah yang diberi nama dengan istiqamah. Istiqamah itu apa? Allati hiya khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Kalau ada orang berkeramat, pertama keramatnya tahu diisi hati orang melihat aib-aib nang goib-goib itu, melihat keramat jua garannya itu. Satu. Yang kedua misalnya bisa terbang dari rumah ke Mekah, pulang pergi 1 menit. Nah, kemudian berjalan di atas air. Kemudian sholat di hawa, antara langit dan bumi, di situ dia sholat umpama. Kemudian lagi besi-besi bertutur dengan namanya dan bertutur dengan khosiatnya dan lain-lain lagi. Hitung beberapa keramat-keramat-keramat dibanding dengan istiqomah mengerja suruh menjauhi larang, maka pangkatnya orang yang istiqomah lebih tinggi dari pangkat orang yang punya keramat jutaan itu tadi. Tapi orang awam karena jahil, orang yang istiqomah mengerja suruh menjauhi larang tapi tidak ada keramat tadi, dianggapnya yang istiqomah itu belum sampai kepada Allah, belum wasil lagi. Nah, orang yang mempunyai keistimewaan seperti berjalan di atas air dan sebagainya, dianggap orang jahil, orang awam, itu yang sudah wasil kepada Allah. Padahal yang paling besar pangkatnya yang istiqomah ini. Kalau yang keramat-keramat itu bisa terjadi di diri orang yang masih ada bid'ah. Saya ulangi, keramat-keramat itu bisa terjadi di atas diri orang yang masih bid'ah. Tapi kalau istiqomah, jelas itu sudah khalifah Rasulullah. pernah terjadi Abu Yazid Bastami melepas anak-anak muridnya pulang masing-masing kampung halaman. Satu pulang ke kampung halaman, kemudian balik lagi kepada gurunya Abu Yazid. Guru, saya ketemu di kampung saya ada seorang ulama, kalau anggapan saya wali, keramatnya begini, dia terbang di hawa. Bilangnya Abu Yazid Bastami, apa bedanya orang itu dengan burung? Yang satu datang lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, saya melihat di kampung saya ada orang ulama, kalau saya menganggap wali karena keramatnya, dia berjalan di atas air. Jawab Syekh Abu Yazid Bastami, apa lainnya, apa bedanya daripada ikan dan kodok? Ada lagi yang datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, saya di kampung ada melihat orang alim dan saya anggap orang itu wali, keramatnya beliau ke Mekah pulang pergi satu detik. Kata Abu Yazid, apa bedanya dengan iblis, dia dari masyrik ke maghrib pulang pergi hanya sekejap. Assalamualaikum. Murid yang satu lagi, Syekh, saya ketemu orang alim yang punya keramat, kalau saya menganggap wali, keramatnya apa? Dia tahu isi hati saya. Kalau sekarang jawabannya, apa bedanya dengan komputer, apa bedanya dengan OSG? Begitu OSG dipasang di sini, kelihatan di TV isi perut kita itu. Jadi itu ujar Abu Yazid Bastami, jangan engkau terpengaruh dengan macam-macam yang menyalahi adat terjadi di diri manusia, tetapi engkau boleh terpengaruh dengan orang yang istiqomah. Itu. Karena istiqomah itu khairun min al-karamah, bal dia karamatun haqiqiyah, bahkan dia itu keramat yang betul, yang lain adalah tidak betul. Jelas? Wa syarhu dhalika wadhihun min al-kitab al-aziz wa sunnati al-gharra'i wa qawli as-salafi wal kalam. Adapun penjelasan takwa kepada Allah atau penjelasan segala macam yang dilarang dan segala macam yang disuruh, itu sudah jelas di Quran ada, di hadis ada, di perkataan orang-orang soleh ada. Jadi kalau ingin mengetahui larangan Allah, suruhan Allah untuk meninggalkan yang dilarang semata-mata takut kepada Allah, untuk mengerjakan yang disuruh karena mengharap Allah, harus menguasai kitab Al-Quran, menguasai hadis Nabi, menguasai kitab-kitab yang di sana ada riwayat orang wali-wali. Itu yang penting. Jadi di rumah kita ini Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, kemudian kutubul qawum, kitab-kitab bahagian riwayat-riwayat orang-orang soleh. Itu yang penting ada di rumah kita. Ini Qurannya ada, membacanya aja salah. Ada juga ujar kita bisa tafsir Quran huruf Latin, padahal itu bukan tafsir, itu terjemah. Hadis Nabi ada juga, kada bisa membaca. Ada juga pulang huruf Latinnya, bukan salahnya hadis, itu namanya adalah terjemah. Bahayanya terjemah, memaham Quran hadis dengan akal pikiran, bukan menurut pendapat orang-orang nang ahlinya. Diulangi lagi, Quran dan hadis tidak boleh dipaham kecuali yang memaham ini menghimpunkan, menguasai 9 pak ilmu. Pertama, tajwid. 2, sorof. 3, nahu. 4, balaghah. 5, usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Lugat, mantik, 9. Kalau kada sempurna 9 ini dikuasai, jangan berani-berani memaham Quran dan hadis. Maka bagaimana kalau kita sudah serba kurang? Maka bacalah tafsir yang sudah disusun oleh ulama-ulama yang komplit ilmunya lebih dari 9 itu, seperti Jalalain, Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Mahalli. Jadi tafsir Jalalain itu yang penting. Misalnya, kemudian bisa juga tafsir Khazin, Ibnu Katsir, bisa. Tapi kenapa jadi Tuan Guru Kasyful Anwar mulai dahulu tafsir Jalalain dibaca di Darussalam? Karena ujar Guru Seman, menurut kata-kata guru-guru termasuk Kasyful Anwar, bahwa Jalalain ini adalah tahqiq dan tadqiq. Sudah, tidak ada boleh lawan. Jadi lagi diulangi, jangan sampai terjamah, yaitu nang bahasa Latin, dikira itu tafsir. Nah, kalau tafsir silakan kita membacanya. Kalau terjamah, kita bahayanya kita bisa memaham Quran itu lewat terjamah dengan akal sendiri. Demikianlah terjamah hadis. Apabila memaham Quran hadis dengan akal sendiri, silakan dia menyiapkan tempat kediamannya dalam neraka, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang bahaya-bahaya kita sangat bertambah merak dan serak banyak-banyak sekali sekarang. Di samping banyaknya nang macam-macam itu, ujar Imam Ghazali, hampir tidak ada lagi yang mendukung kita untuk menjalankan yang benar. Ujar Imam Ghazali, coba kalau kita betul-betul mengerja yang benar, sesuai mengetahui betulnya guru kita yang memadahkan, ujar gurunya mau bujur. Nah, di situ kita merasa bahwa kerjaan kita ini sendirian. Karena yang lain akalnya tidak sanggup untuk membantu kita. Memang akalnya kada cukup. Seandainya akalnya cukup, bisa membantu. Contoh, kita sakit pinjam, duduknya bisa kumpul. Banyak orang sekumpul teman-teman kita, tapi mereka bukan dokter ginjal. Kawala ini membantu kita, ulun handak yang bantu ginjal, cuma ulun kada tahu nak yang apa ginjal. Nah, jadi ngarannya kadada yang membantu kita. Paham? Paham? Umpama kita ditusuk, artinya cuci darah, harus ditusuk di sini. Nah, di sini ditusuk satu. Nah, di sekumpul ini orangnya ribuan. Lalu kita, kawan-kawan bantu saya supaya menusuk. Maaf, ulun bukan kada mau membantu, bukan. Karena ulun kada ada ilmunya, jadi berarti kita tidak ada pembantu di sekumpul. Paham kan? Nah, apalagi membaca kitab. Nah, kitab-kitab ini lamun kadadanan sanggup, macam apa inya menolongi. Jadi kita tinggal wahdaniyat seorang diri. orang di rumah kita di mapainya hendak menolong kita rahat sakit sakit kita sakit mah di mapainya hendak menolong mun inya kada tahu napa obatnya kada paham terpaksa ingoi-ingoi menangis benar eh obatnya picih obatnya kayu putih obatnya botol diisi banyu panas itu aja karena bukan kada mau menolong hendak menolong tapi kada ada ilmunya jadi maksudnya ringkasannya tidak ada yang menolong itu artinya betul kata Imam Ghazali kalau kita menjalankan yang hak di akhir zaman sedikit yang membantu sedikitnya membantu. Nah, turun nang dari Surabaya, dokter dari Surabaya, perawat dari Surabaya, ada kada nang membantu. Nah, ada nang membantu, tapi sedikit kada. Dokternya seikong, perawatnya manya sakit. Lapangan.